Ya, selamat siang buat Regas yang kedua ya. Yang kedua. Semoga semakin sukses, semakin kompak, semakin segala-galanya. Yes, kita mainkan lagu istimewa, kita main bersama Romansa News. Oi, Pak Brigit, selamat siang Pak Brigit. Yang membuat soha tampan senantiasa. semuanya dia minta lagu yang terlupakan. Terima kasih sekali lagi ya. Dan juga buat teman-teman sahabat-sahabat Regas dari Bumi Harjo, dari mana? Lupa saya. RCK ya, terima kasih dari Payak ya. Terima kasih dari teman-teman juga Temur juga, terima kasih sekali lagi, thank you banget ya. Aduh enggak ambil, sudah lama itu lagunya Mas Puput Lacak.